Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Najah. Syarah dari kitab Matan Safinatun Najah. Ini masih membahas tentang malaikat ya, meneruskan video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai di pembacaan kata ini, wayamutun ini ya. Kita mulai di kata wayamutun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamutuna bin nafkhatil ula ila hamalatal arsi waru asa al arba'ah fa innahum yamutuna ba'daha amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Nah, dalam penjelasan yang sering kita dengar itu dijelaskan bahwa saat malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompetnya, tiupan pertama itu semua makhluk yang ada di dunia mati. Nah, pertanyaannya, apakah malaikat juga mati? Apakah malaikat juga mati saat malaikat Israfil meniup tiupan yang pertama? Ini dalam kitab ini dijelaskan ya. Semua malaikat mati di saat malaikat Israfil meniup trompetnya yang pertama, kecuali beberapa malaikat ya, beberapa jenis malaikat. Pengecualian itu, yang dikecualikan adalah hamalatul ars ya, malaikat-malaikat yang memikul ars. Memikul itu hakikatnya bagaimana ya, kurang tahu juga kita ya. Hamalah ini artinya memikul. Dan juga empat malaikat yang menjadi pemimpin, empat ketua malaikat. Empat ketua itu ya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Itu empat ketua malaikat. Jadi sebenarnya empat malaikat ini, kiri kanan saya agak ramai jadi biasanya fokusnya kurang ya. Jadi mereka semua, yaitu malaikat pemikul ars dan juga empat malaikat pemimpin, mereka mati setelah semua makhluk mati. Jadi tidak bersamaan dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu di saat tiupan pertama. Amma qablaha falayamutu ahadun minhum. Jadi sebelum mereka bersama-sama mati, itu mereka masih hidup. Mereka masih hidup, tidak mati bersama dengan makhluk-makhluk yang lain. Fayajibul imanu bi annahum balighuna fil kasrati ila haddin la ya'lamuhu illallahu ta'ala alal ijmal illa ma warada ta'yinuhu bismihil mahsusi au naw'ih fayajibul imanu bihim tafsilan. Jadi mengimani malaikat itu juga menuntut keyakinan kita bahwa jumlah malaikat itu tidak ada batas yang pasti, kecuali hanya Allah yang tahu ya. Jadi jumlah malaikat itu batasnya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini malaikat ini karena dalam Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan semua jenis malaikat dan semua nama malaikat, maka keharusan ini terbagi menjadi dua. Ada keharusan mengetahui secara global, ada kewajiban mengetahui secara terperinci. Jadi selama dalam Al-Qur'an dan hadis, selama dalil syariat tidak memberitahukan kepada kita nama malaikat tertentu atau jenis malaikat tertentu, maka ya kita tidak harus mengetahuinya. Kan tidak diberitahu ya tidak harus tahu. Tapi kalau dalil syariat menjelaskan nama malaikat tertentu atau jenisnya, ya kita harus mengetahui secara terperinci. Kalau yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa nama ya, seperti yang sudah kita tahu. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ini belum saya baca mana. Fal awwalu ka Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkarin wa Nakir wa Ridwan wa Malik wa Raqib wa Atid wa Ruman. Nah, ini Ruman kan belum. Ruman biasanya jarang kita dengar ya. Wasani ka Hamalatil Arsy wal Hafadzah wal Katabah. Malaikat yang dijelaskan namanya ya, yang namanya dijelaskan dalam Quran atau hadis itu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid dan Ruman. Ada malaikat Ruman. Ini berarti jumlahnya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 11 ya. Ditambah Ruman berarti 11. Ini namanya, disebutkan namanya. Kalau yang disebutkan hanya jenisnya, itu ada malaikat Hamalatul Arsy, malaikat pemikul arsy. Ada malaikat Hafadzah, malaikat yang menjaga manusia. Ada malaikat Katabah, malaikat yang mencatat amal manusia. Ini tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan tugasnya saja. Disebutkan jenisnya saja. Qala Ahmad Al-Qalyubi, wa lam anna Jibril afdhalul malaikati mutlaqan hatta min Israfil alal aswah. Ada satu penjelasan dari Ahmad Al-Qalyubi yang mengatakan bahwa malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling utama secara mutlak tanpa ada perincian. Dan keutamaan ini lebih utama daripada malaikat Israfil. Ini menurut pendapat Asoh. Artinya ada juga ya, ada juga ulama yang mengatakan Israfil lebih utama dari Jibril. Tapi ini kan yang dijelaskan pendapat yang Asoh ya. Qala al-Jalal as-Suyuti wa annahu yahduru mautaman yamutu ala wudu. Dan penjelasan dari Jalaluddin as-Suyuti, ini penulis separuh kitab Jalalan ya, beliau menjelaskan bahwa malaikat Jibril itu mendatangi kematian seseorang yang mati dalam keadaan wudu. Jadi kalau ada orang yang mati dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, malaikat Jibril datang kepadanya. Qala ba'duhum wa afdhalul malaikati Jibril tsumma Israfil. Wa qila aksuhu. Sebagian ulama berkata bahwa malaikat yang terbaik yang pertama adalah Jibril, yang kedua Israfil. Tapi ada juga yang membalik ya. Yang mengatakan Israfil dulu baru Jibril. Summa Israfil, summa Mikail, summa Malakul Mauti. Ini kok Israfil lagi ini. Jadi setelah malaikat Jibril dan Israfil, kemudian setelahnya Mikail, lalu malaikat yang pencabut nyawa ya. Malakul Maut ini malaikat pencabut nyawa ya. Biasanya kita kenal malaikat Izrail ya, biasanya kita kenal dengan malaikat Izrail. Kemudian waqala Al-Fahru Ar-Razi. Waqala Al-Fahru Ar-Razi. Ini saya masih janggal ini. Kenapa di sini Israfilnya ada dua? Kalau dalam kitab yang ada di samping saya, kitab yang ada di samping saya itu Israfil wa afdhalul malaikah Jibril tsumma Israfil wa qila aksuhu tsumma Mikail. Oh, ini kalau di kitab saya ya, kalau di kitab yang ada di samping saya, maksudnya saya sedia kitab di sini. Sebenarnya mau saya pause saja, kemudian saya cari kitabnya baru saya play lagi, terlalu lama juga menurut saya. Kata Tsumma Israfil ini dalam kitab saya tidak ada ya. Dalam kitab saya tidak ada. Jadi setelah kata waqila aksuhu ini langsung kata ini. Setelah ini langsung tsumma di sini ya. Jadi waqila aksuhu tsumma Mikail. Ini lebih menurut saya lebih cocok ya, lebih pas karena Tsumma Israfil ini sudah disebutkan sebelumnya. Jadi namanya percetakan itu ya kan buatan manusia ya. sesempurna apapun ya pasti ada kekurangannya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.